Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita bacaan pada risalah Talkhisu Kitab bi Ahkamil Udhiyati wa Dzakah, ringkasan kitab hukum-hukum seputar berkurban dan menyembelih. Pada kajian sebelumnya bacaan pada risalah ini, kita bawakan penjelasan beliau tentang fasal yang ke-7 dan sedikit tentang pasal yang ke-8. Di antara yang beliau terangkan pada pasal yang ke-7, perkara yang dijauhi, yang hendaknya ditinggalkan, dijauhi oleh mereka ingin berkurban. Barang siapa hendak berkurban, ingin berkurban masuk 1 Dzulhijjah, dilarang memotong kukunya, rambutnya, kulitnya, sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Demikian juga di antara yang beliau terangkan pada pasal yang ke-8 tentang syarat-syarat halalnya sembelihan. Ada 9 syarat. Yang pertama, yang menyembelih harus orang yang berakal dan sudah memayyiz, bisa membedakan ini itu. Tamyiz. Syarat yang kedua, yang menyembelihnya harus muslim atau kitabi, dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Selain muslim, selain kitabi, maka sembelihannya tidak halal bagi kaum muslimin. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan fasal yang ke-8 ini, syarat-syarat halalnya sembelihan. Qal mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها. Dan dalam sahih Bukhari dan selainnya dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu linnabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada kaum dari kaum muslimin yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tununa bilahmin la nadri adzakaru smallahi alaihi am la. Sesungguhnya ada kaum dari kaum muslimin, mereka membawa kepada kami, mendatangkan kepada kami daging. Kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya ataukah tidak. Faqal, Rasul menyatakan, sammu alaihi antumakuluh. Kalian baca bismillah ketika makannya, kemudian makan. Ini hukum asalnya sembelihan muslim halal. Qalat wa kanu hadithi ahdin bikufrin. Mereka adalah kaum muslimin, para sahabat yang baru masuk Islam. Fa'amarahumun nabiyu s.a.w. bi'aklih duna an yasalu. Rasulullah s.a.w. merintahkan kepada mereka agar makan daging sembelihan dari kaum tersebut yang baru masuk Islam. Rasul perintahkan untuk makan sembelihannya, dagingnya, tanpa bertanya terlebih dahulu apakah menyebut nama Allah ketika menyembelih ataukah tidak. Ma'anal atina biqada takhfa 'alaihim, padahal yang membawa daging tersebut boleh jadi tersamar atas mereka ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Liqauni hadithi ahdin bikufrin, karena mereka baru masuk Islam. Namun Rasul tetap menghukumi asalnya, asal sembelihan muslim halal, tidak perlu sekeluh membebani diri, mempersulit. Ketika ingin makannya, baca bismillah, kemudian makannya. Ini sembelihan muslim atau kitabi, hukum asalnya halal. Sampai diketahui dengan jelas ada sesuatu yang mengeluarkan dari hukum asal ini. Adapun selama tidak ada yang mengeluarkannya, maka hukum asal sembilan muslim halal. Kemudian berikutnya, asyartu tsalits, syarat yang ketiga. An yaqsuda tazkiyah, tujuannya adalah untuk menyembelihnya. Tujuannya untuk menyembelihnya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Adapun membunuhnya, mengalirkan darahnya, bukan untuk menyembelihnya, kemudian mati, maka tidak halal hewan tersebut. Nanti akan beliau sebutkan contohnya. Wa tadhkiyah fi'lun khasun yahtaju ila niyah, yang namanya tadhkiyah, menyembelih, itu perbuatan khusus, butuh niat. Sehingga ketika mengalirkan darahnya, memotong pembuluh darahnya, tenggorokannya, kerongkongannya, harus dengan niat untuk menyembelihnya. Fa illam yaqsud tadhkiyah lam tahillat dhabihah. Jika dia tidak bermaksud untuk menyembelihnya, maka tidak halal sembelihannya. Maka tidak halal hewan yang disembelih tersebut. Misal contohnya, antasul alaihi bahimah, ada hewan yang menyerangnya. Apakah itu sapi, unta, ada yang menyerangnya, ingin menanduknya, mengejarnya, ingin menginjaknya. Fayadbauha, maka dia pun segera menyembelih hewan tersebut, segera motongnya. Lidifa'ina sifakot, sebatas untuk menyelamatkan dirinya. Tujuannya bukan untuk menyembelih, sebatas untuk membela dirinya, menjaga keselamatan dirinya. Maka ini tidak halal, sembelihan tersebut, karena dia tidak berniat untuk menyembelih, niatnya hanya untuk menyelamatkan dirinya, Ini syarat yang ketiga. Dia bermaksud untuk menyembelihnya. Tujuannya adalah untuk tazkiyah, menyembelihnya. Asyaratul rabi, syarat yang keempat. Alla yakuna dzabhu li ghairillah. Sembelihannya tidak boleh untuk selain Allah. Sembelihannya tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Fa in kana li ghairillah lam tahill adh-dhabihah. Jika tujuan menyembelih hewan tersebut untuk selain Allah, mengagungkan selain Allah, maka tidak halal sembelihannya. Walaupun ketika menyembelihnya menyebut nama Allah. Walaupun ketika menyembelihnya menyebut bismillah, Allahu akbar, tapi tujuannya untuk selain Allah, mengagungkan makhluk, beribadah kepada makhluk, maka ini tidak halal sembelihannya. Kalladhi yadbahu ta'dhiman lis-sanam, misalnya menyembelih untuk mengagungkan patung, nah, mengagungkan berhala. Al-sahibi qabr, atau mengagungkan penghuni kuburan. Nah. Al-malik, atau mengagungkan seorang raja. Al-walid, atau untuk mengagungkan orang tuanya. Atau untuk mengagungkan jin. Misalnya beli rumah baru, nah, sebelum ditinggal disembelih dulu, dialirkan darahnya agar supaya jin-jin tidak mengganggunya. Ini berarti untuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak halal sembelihan tersebut. Liqali ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Ila qali, sampai firman-Nya, wa ma dzubi'a 'alan nusub, dan ini disembelih untuk berhala-berhala, nah, untuk mengagungkan patung-patung. Nah. Ini syarat yang keempat. Nah. Sembelihannya bukan untuk selain Allah. Bukan untuk mengagungkan selain Allah. Asyaratul khamis, syarat yang kelima. Alla yusammi 'alayha isma ghairillah. Tidak boleh menyebut nama ketika menyembelihnya selain nama Allah. Agar sembelihnya halal, harus yang disebut adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal contohnya mengatakan bismin nabi, dengan nama nabi. Atau Jibril, dengan nama Jibril. Atau fulan, atau demi nama, dengan nama fulan. Bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in sama 'alaiha isma ghairillah lam tahil. Wa in dzakara isma Allah ma'ah. Kata beliau, jika ketika menyembelihnya menyebut nama selain nama Allah, tidak halal sembelihannya. Walaupun dia menyebut nama Allah bersama dengan nama yang lain tersebut. Nah. Misalnya bismin nabi, wasmillah misalnya, dengan nama nabi dan nama Allah. Kata beliau ini tidak halal sembelihannya. Harus murni ketika menyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah, Allahu akbar. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang telah lewat, hurrimat 'alaikumul maitah ila qawli, diharamkan atas kalian bangkai, sampai ayat wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disebut nama selain nama Allah ketika menyembelihnya. Apakah itu nama nabi, malaikat, para wali, orang-orang saleh, nah, tidak diperbolehkan, nah, ketika menyembelih, nah, khusus hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits sahih al-Qudsi qala Allah taala, dalam hadits sahih, hadits Qudsi, Allah berfirman, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi tarakt wa syirkah. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, ia menyekutukanku pada amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan sekutunya. kesyirikannya. Ini menunjukkan harus murni, semata-mata menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyembelihnya. Asyartu sadis, syarat yang keenam, an yadhkura smallahi ta'ala 'alaiha, hendaknya menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Fayaqul 'inda tadhkiyatiha, dia mengucapkan ketika menyembelihnya, bismillah. Diqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulu mimma dhikra smallahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian beriman. Ayat ini menunjukkan di antara syarat halalnya sembelihan harus menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, bismillah. Jika menyebut nama selain nama Allah atau tidak menyebut nama Allah, misalnya lupa, maka pendapat yang lebih kuat, sembelihannya tidak halal. Jika dia lupa menyebut nama Allah, sembelihannya tidak halal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anhara dam wa dzikra smallah ani fakuluh, rawal Bukhari wa ghairuh. Alat yang bisa mengalirkan darah dipakai untuk menyembelih dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah dari sembelihan tersebut. Rawal Bukhari wa ghairuh. Hadis ini juga menunjukkan di antara syarat halalnya sembelihan harus menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Fa illam yadhkur ismallahi ta'ala 'alaiha lam tahil. Jika dia tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka tidak halal sembelihannya. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkari ismullahi alaih, dan janganlah kalian makan dari sembelian hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jangan dimakan sembelian yang seperti ini, yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wala farqa bain an yadhkur an yadruka ismallahi alaihi amdan ma'al ilm aw nisyana aw jahlan. Kata beliau di sini tidak ada perbedaan. Dia meninggalkan menyebut nama Allah apakah dengan sengaja padahal dia tahu hukumnya wajib harus menyebut nama Allah, atau dia tidak menyebut nama Allah karena lupa atau karena jahil belum mengetahui hukumnya. Kata beliau tidak ada perbedaan, semuanya sama. Jika tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, tidak halal sembelihannya. Hanya saja jika disengaja padahal dia tahu, dia berdosa meninggalkan kewajiban dalam menyembelih, syarat halalnya sembelihan. Jika dia lupa atau jahil, dia tidak berdosa. Jika dia lupa atau belum tahu menghukumnya, dia tidak berdosa. Namun sembelihannya tetap tidak halal. Li'umumi hadil ayah, berdasarkan keumuman ayat ini. Tidak boleh makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Walianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala tasmiyata syartan fil hil. Demikian juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tasmiyah menyebut nama Allah ini termasuk syarat halalnya sembelihan. Sebenarnya hadis yang telah dibacakan, ma anhara dam wa dzikra smullah alaihi fakuluh, dalam riwayat Bukhari. Ketika kalian menyembelih dengan alat yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah sembelihan tersebut. Nabi jadikan menyebut nama Allah termasuk syarat halalnya sembelihan. Wa syartu la yaskutu bin nisyan wal jahl, dan yang namanya syarat tidak bisa gugur dengan sebab lupa ataupun jahil. Yang namanya syarat, tidak bisa gugur dengan lupa atau kejahilan, tidak mengetahui hukumnya. Walianna law azhaqa ruha bighair inhari dam nasiyan aw jahilan lam tahil. Demikian juga seandainya dia menghilangkan ruhnya tanpa mengalirkan darahnya karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, tidak halal sembelihannya, tidak halal hewan tersebut. Fakadzalika idza taraka tasmiyah, maka demikian juga jika dia meninggalkan membaca bismillah. Misalnya dia membunuh ayam, misalnya ngambil kayu dipukul kepalanya, bismillah, mati ayamnya, tidak mengalir darahnya. Ini apa? Sembelihannya haram, karena tidak mengalirkan darahnya. Maka demikian juga jika dia tidak membaca bismillah, juga sama, tidak halal sembelihannya, walaupun lupa, walaupun jahil. Li'anna al-kalama fi ma wahid min mutakallimin wahid. Karena penjelasan pada keduanya satu. Rasulullah sebutkan sekaligus, yang mengalirkan darah dan menyebut nama Allah atas sembelihannya, makanlah dari sembelihan tersebut. Sebutkan bersamaan, yang berbicara satu, Rasulullah SAW. Fala yatajhid tafrid, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Keduanya termasuk syarat halalnya sembelihan, mengalirkan darah dan menyebut nama Allah padanya. Wa idza kana al-mudzaki akhras laysa an-nutqa bitasmiyah kafatul isyarah ad-dalah. Dan jika yang menyembeli adalah orang yang akhras, yang bisu, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengucapkan bismillah tasmiyah, maka cukup dengan isyarah yang menunjukkan hal itu. Sehingga dia menggerak-gerakkan gerakan mulutnya seakan mengucapkan bismillah, isyarah yang menunjukkan dia mengucapkan bismillah. Liqauli ta'ala bersan firman Allah Subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena semua yang namanya kewajiban itu sebatas kemampuan kita. Kapan kita tidak mampu, gugur kewajiban tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini syarat yang keenam, harus menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Asyartus sabi', syarat yang ketujuh. Antakun adzaka bimuhaddad yunhiru dam. Sembelihannya harus dengan alat yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Alat yang dipakai untuk menyembelih harus benda yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Min hadidin au ahjarin au zujajin au ghairiha. Apakah dari besi, dari batu, dari kaca, atau selainnya. Benda-benda yang tajam, yang bisa mengalirkan darah. Diqolin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam wa dhikra smullah alaihi fakuluh, ma lam yakun sinnan aw dhufra. Wa sa'uhadithukum an dhalik. Amma sinnu fa'ad, wa amma dhufru famudal habasyah. apa saja alat yang bisa mengalirkan darah dipakai untuk menyembelih, bisa mengalirkan darah dan menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah dari sembelihan tersebut. Kecuali gigi atau kuku. Saya akan beritahukan kepada kalian sebabnya. Kenapa tidak boleh pakai gigi, tidak boleh pakai kuku. Adapun gigi, kata beliau alim, itu tulang. Tulang tidak bisa dipakai untuk menyembelih. Adapun kuku, pisaunya orang-orang Habasyah, model Habasyah. Tidak boleh tasyabuh dengan mereka. Rawahul jama'ah wal Bukhari fi riwayah ghair sin wal dhuf, kecuali gigi dan kuku. Fa inna sinna 'azmun wal dhufru mudal habasyah. Adapun gigi itu tulang dan kuku ini pisaunya orang-orang Habasyah. Ketika itu kebanyakan mereka adalah orang-orang Nasrani Habasyah. Wa fi sahihain anna jariyah li Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu kanat tar'a ghanaman lahu bisal fa absar bi syadna al ghanam mauta fa kasat hajara fa dhabahatha bih fa dhakara dhalika li nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi akliha. Dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya budak perempuan milik sahabat Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu mengembala kambing di tempat salak, sebuah tempat. Kemudian melihat ada satu kambing dari yang ia gembala ada yang mau mati, maka dia pun segera mematahkan batu, mengambil batu yang tajam, kemudian menyembelih kambing tersebut. Kemudian mereka menyebutkan kejadian tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah perintahkan mereka untuk makan sembelihannya, menyembelihnya dengan batu yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Ini dengan benda apa saja yang tajam yang bisa mengalirkan darah, apakah itu dari batu, kaca, besi. Kecuali kata beliau yang tidak boleh hanya gigi dan kuku. Misalnya pengen menyembelih ayam digigit pakai giginya sampai putus, pembuluh darahnya putus, tenggorokannya, kerongkongannya, digigit dengan giginya, ini nggak boleh. Atau dengan kukunya dipelihara sampai tajam, kemudian digunakan untuk menusuk leher ayamnya sampai mengalir darahnya, tidak boleh. Kuku atau gigi, selain itu diperbolehkan semua benda yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Fa in azhaqa ruhaha bighair muhaddad lam tahil. Jika dia menghilangkan ruhnya dengan bukan dengan benda tajam, dengan benda tumpul, maka tidak halal sembelihannya. Jika membunuhnya dengan selain benda tajam, maka tidak halal hewan tersebut. Contohnya mithu an yakhniqaha, bisa dicekik hewannya. Dicekik sampai mati. Aw yusniqaha bil kahruba. Atau disetrum. Disetrum sampai mati hewannya. Wanah dan semisal hatta tamut, sampai mati, maka tidak halal hewan tersebut. Fa in fa'ala biha dzalika hatta dhahaba ihsasuha. Jika dia melakukan hal itu, misalnya dicekik atau disetrum, sampai hilang gerakannya, sampai pingsan misalnya hewannya, setrum tercekik. Thumma dzakaha tadzkiyatan syar'iyyah. Setelah itu disembelih dengan sembelihan yang syar'i, dengan benda yang tajam, dengan pisau misalnya. Setelah itu, setelah setrum pingsan, disembelih dengan pisau yang tajam, sembelihan yang syar'i, memotong pembuluh darahnya, tenggorokannya, kerongkongannya. Wa fiha hayatun mustaqirrah, dan pada hewan tersebut masih hidup, nyawanya masih ada, hanya dia tidak lagi bergerak, misalnya pingsan. Halal, ini masih halal sembelihannya. Ini seperti ini masih halal. Jika setelah dicekik atau disetrum, dia tidak lagi bergerak-gerak, namun masih hidup. Hayatun mustaqirrah, masih ada nyawanya. Kemudian disembelih, sembelihan syar'i, ini sembelihannya halal. Hanya secaranya tidak bagus, tidak ihsan, menzalimi hewannya. Kita diperintahkan untuk ihsan, berbuat baik dalam segala hal, termasuk ketika menyembelih, jangan menzaliminya. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, harrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, ila qali sampai firmannya, wal munkhaniqah, dan yang tercekik, wal mukudah, dan yang terkena benda tumpul, wal mutaraddiyah, yang jatuh dari tempat yang tinggi, wan natiha, dan yang ditanduk, wa ma akala sab', dan yang dimakan oleh hewan buas, illa ma dzakit, kecuali kalian masih sempat untuk menyembelihnya, masih hidup, kemudian kalian menyembelih hewan tersebut, ini halal. Misalnya jatuh dari ketinggian, dari gunung misalnya jatuh, dia pingsan, tidak lagi bergerak, tapi masih hidup, masih ada nyawanya, kemudian segera kamu sembelih, maka halal hewan tersebut. Adapun jika tidak sempat disembelih, tercekik sampai mati, atau terkena benda tumpul sampai mati, atau jatuh dari ketinggian sampai mati, atau dimakan hewan buas sampai mati, maka ini bangkai, haram dimakan. Walil hayatil mustaqir alamatan, kata beliau, kehidupan nyawanya masih ada, itu ada dua tandanya, memiliki dua tanda, apakah hewan tersebut, apakah benar-benar masih bernyawa atau sudah mati. Ihdahuma, yang pertama, tanda hewan tersebut masih hidup, masih ada nyawanya. Anta taharuk, masih bergerak-gerak, masih bergerak. Maka, apakah kakinya digerak-gerakkan? Misalnya ketabrak mobil, sapi ketabrak mobil, saya tabrak masih menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Misalnya kepalanya masih digerak-gerakkan atau kakinya masih digerak-gerakkan, berarti masih hidup, masih bernyawa, masih bisa diselamatkan dagingnya, disembelih, itu halal insyaallah. Atsaniyah, tanda yang kedua, an yajriya min haddamul ahmar biquwah, ketika disembelih darah yang berwarna merah mengalir dengan kuat, memancar dengan kuat, walaupun sudah tidak bergerak misalnya pingsan dia, namun ketika disembelih darah merahnya masih kuat memancar, menunjukkan masih hidup yang tersebut, halal dengan disembelih. Adapun jika sudah tidak bergerak, ketika disembelih juga tidak memancar darahnya, berarti sudah mati, sudah bangkai, tidak bisa diselamatkan dan disembelih, tetap bangkai. Ini kata beliau dua tanda untuk mengetahui hewan tersebut masih hidup. Nah, mempunyai hayat mustaqirrah, nah, kehidupan yang tetap, nah, masih ada nyawanya, nah, masih bisa halal dengan disembelih. Apakah dengan bergerak-gerak, anggota tubuhnya masih dia gerak-gerakkan, atau ketika disembelih darah merahnya memancar mengalir dengan kuat. Ada yang bertanya, apakah turut andil dalam ta'awun dalam ibadah kurban, misalnya berta'awun dalam membuang kotoran hewan kurban yang telah disembelih juga mendapatkan pahala kurban? Nah, berta'awun dalam kebaikan agar terlaksana kebaikan tersebut dengan baik, berjalan dengan baik, insya Allah akan mendapatkan bagian pahalanya juga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Khazinul Amin Alladhi yunafidhu ma umira bi kafilan muwaffara fi yadfa'u ila alladhi umira bi ahadul mutasaddiqin. Orang yang terpercaya menjaga harta titipan kemudian dia serahkan kepada yang penerimanya dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan senang hati dia menyampaikan, menunaikan amanah tersebut, nah, maka dia termasuk orang-orang yang bersedekah, nah, mendapatkan pahala bersedekah, nah, ikut andil ta'awun dalam kebaikan agar terlaksana dengan baik, insyaallah akan mendapatkan bagian pahalanya, nah, sesuai dengan keikhlasannya dan amalannya. Demikian juga sabda Rasul dalam hadis yang lainnya, Ad-dalu al khairi kafa'ilih, yang menunjuki orang lain sebuah kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti yang mengamalkannya. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya orang yang mencampurkan adat budaya dengan syariat saat ia berkurban? Seperti contoh berikut, mereka berkurban di hari Idul Adha, dagingnya dibagikan sebagaimana orang yang berkurban pada umumnya, tapi kepala sapinya mereka bawa ke pohon besar atau kuburan. Apakah kurbannya sah atau diterima? Hukum asalnya, yang namanya adat, kebiasaan sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah kaum, satu kaum, kemasalnya boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika bertentangan dengan syariat, maka harus ditinggalkan. Nah, misalnya di situ ada unsur-unsur kesyirikan, nah, pengagungan kepada penghuni kuburan atau pengagungan kepada jin penjaga pohon tersebut. Nah, jika ada unsur-unsur kesyirikan, maka ditinggalkan. Nah, syariat harus lebih dikedepankan. Nah, yang namanya kepala sapi masih banyak dagingnya, nah, bisa dibagikan kepada fuqara wal masakin. Jangan ditaruh di pohon, nah, mubadir, apalagi jika dibarengi dengan keyakinan-keyakinan syirik, nah, ini bisa merusak ibadah kurbannya, nah. Hendaknya seperti ini ditinggalkan. Ada yang bertanya, bagaimana diketahui bahwa siang hari lebih afdal dari malam hari pada 10 awal Dzulhijjah? Maka apakah salat subuh sudah masuk dalam keutamaan hadis yang menyebutkan tentang pahala amalan 10 siang Dzulhijjah, atau nanti amalan yang dilakukan setelah terbitnya matahari sebagai pertanda bahwa sudah siang? Barakallahu fikum. Sepuluh awal Dzulhijjah, nah, dimulai dengan terbitnya satu hilal, terlihatnya satu hilal Dzulhijjah, sudah dimulai apa satu Dzulhijjah. Misalnya malam ini di negeri kita sudah satu Dzulhijjah, ya, nah, sudah berlaku hukum-hukum satu Dzulhijjah, sepuluh awal Dzulhijjah. Dia ingin berkurban, tidak boleh lagi mencukur rambutnya, memotong kukunya, dan yang lainnya hukum-hukum satu Dzulhijjah. Yang termasuk hari-hari yang utama dibandingkan hari-hari yang lainnya, baik malam-malamnya maupun siang-siangnya, termasuk waktu yang afdal. Perbanyak ketaatan ibadah di waktu tersebut. Hanya saja dibandingkan dengan 10 terakhir Ramadan, ya, 10 awal Dzulhijjah, baik malamnya, siangnya, termasuk hari-hari yang utama. Nah, hanya saja dibandingkan 10 terakhir Ramadan, itu siangnya, harinya, itu 10 awal Dzulhijjah lebih afdal. Adapun malam-malamnya, maka 10 terakhir Ramadan lebih afdal. Nah, jadi mulai malam ini 1 Dzulhijjah termasuk waktu yang utama. Nah, jika ingin memperbanyak amal soleh, nah, silakan, nah, kesempatan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.